Asmin juga belum sabar lagunya. Nanti waktu cerita sama teman-teman itu ya. Kenapa saya? Kenapa saya ibu? Thank you. kasih Aja Kumala. Satu pesan spesial buat Ibu.